Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma ma ba'd. Nastamir, kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fikih dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita masuk yaitu tentang Muqaddimah dari pembahasan Kitabu Al-Buyu' yang berkaitan dengan Kitabu Al-Buyu'. Dan sebagaimana yang telah kita lewati bahwa jual beli itu diperbolehkan, jaiz, sebagaimana dalil dari Al-Quran wassunnah wa kadzalika ijma' para ulama. Dalil Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan baik jual beli, wa harrama ar-riba, dan mengharamkan ar-riba. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah diselesaikan, itu dalam hadis ayat ini ketika salat selesai dari salat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, menyebarlah di muka bumi ini dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 198, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa 'alaikum junahun, yakni tidak mengapa untuk kalian, an tabtaghu fadlan mir rabbikum, untuk kalian mencari keutamaan, karunia min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mencari nafkah, mencari rizki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadul ulya khairu min yadis sufla. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jika seandainya seseorang pergi ke gunung, dia mencari kayu bakar, kemudian dia mengikatnya, dia memikulnya di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya, dan dia mendapatkan harta dari penjualan tadi, itu lebih baik baginya daripada dia meminta kepada manusia diberi ataupun tidak diberi. Nah, juga para anbiya yang sebagaimana yang telah kita sebutkan, sebagaimana Nabi Daud alaihi salatu wasalam, la yaqulu ila min amali yadi wa kadzalika jam min hadits Abi Hurairah kana Zakaria alaihi salam wanajaran. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi dalam Riyadhus Shalihin, itu tentang anjuran, bab anjuran seseorang untuk mencari rezeki. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala fi Riyadhus Shalihin. Wal bai' fa huwa lughatan, sebagaimana yang telah kita pelajari, wa huwa akhdhu syai' wa ita'u syai'. yaitu mengambil sesuatu kemudian memberikan sesuatu. Baik di sini mengambil barang kemudian memberikan uang, ataupun barter. Naam. Ataupun barter fahuwa jaiz. Ada pembahasan tentang barter di sini. Ya, ini apabila dalam asnaf ribawiyah di sana harus tamatsul taqabud, sebagaimana nanti kita akan bahas dalam pembahasan riba. Wa fi syarh wa mubadalah mal bimal. Mubadalah yakni menukar harta dengan harta. Walau fi dhimmah, baik si fi dhimmah penjual atau fi dhimmah pembeli. Fi dhimmah penjual, si penjual harus menyiapkan barang. Nah, karena dalam jual beli harus ada barang yang harus dijual. Nah, ini fi dhimmah penjual. Fi dhimmah pembeli, misalkan si pembeli hutang, maka di sini si pembeli nanti dia harus melunasinya, hutang tadi. Nah, begitu juga dalam pembahasan ini masuk kepadanya B atau taksid, itu B dengan cara kredit. Nah, sebagian para ulama ada yang memperbolehkan, sebagian para ulama tidak ada yang memperbolehkan. Yang rajih jaiz B secara kredit, karena di sana tidak ada unsur riba dan masing-masing mendapatkan keuntungan. Nah, ala wajhil masyru', ini jual beli ala wajhil masyru', keluar kepadanya jual beli yang tidak disyariatkan, seperti jual beli bangkai, khinzir, anjing, khamr. Nah, ataupun jual beli dengan cara riba, jual beli dalam cara orgoror, ini jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Terakhir kita bahas itu tentang bahwa di dalam jual beli di sana terdapat syurut. Syarat yang pertama yaitu apa? At-taradi bainal bai wal mushtari. Wadalil sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dalam perniagaan yang saling ridha di antara kalian, baik si penjual ataupun si pembeli. Ridha di sini dari kedua belah pihak, di si penjual ataupun si pembeli. Dan juga di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani kama fi Ilwa, wakadzalika disahihkan oleh Syekh Mubil fi Sahih Musnad, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal bai'an taradin, sesungguhnya jual beli antaradin, yakni ada kerelaan, ada keridhaan dari si penjual dan juga dari si pembeli. Syarat yang kedua sebagaimana telah kita bahas, yaitu orang yang jual belinya jais litasarruf, yakni balighan aqilan. Nah, yang ketiga yaitu si penjual memiliki barangnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual ma laisa indak, barang yang bukan barangmu sendiri, kecuali kamu wakil. Nah, ini beda karena wakil ada izin dari si pemilik barang. Rabi'an yang keempat, yaitu yakuna halalan. Ayakuna halalan. Kemudian yang kelima, ayakuna al-ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi. Yang dijual adalah barang yang bisa untuk diterima oleh si pembeli. Sadisan yang keenam, yaitu ayakuna ma'luman biru'iyah, yaitu barang yang dijual yaitu ma'lum, diketahui dengan ru'iyah, dengan dilihat sifatnya ataupun yang lainnya. Sedangkan jual beli yang tidak bisa dilihat terkecuali yang di sana sesuatu yang emang betul tidak bisa. Seorang beli rumah, mau lihat pondasinya? Gak bisa, pondasi di dalam. Nah. Sehingga di sini sesuatu yang ma'dzur. Pondasi, karena harus menggali dulu, dilihat dulu. Sedangkan dalam bentuk rumah ini sudah jelas. Dan sebagian ulama menambahkan yang ketujuh, ayakuna tsaman ma'luman. Tsaman ma'luman yaitu harganya jelas. Kalau harganya tidak jelas, di sana ditakutkan ada perselisihan antara si penjual dengan si pembeli. Contohnya ketika seseorang menanyakan, "Pak, berapa ini harganya?" "Udah gampang. Pakai aja." "Berapa, Pak?" "Gampang, sudah pakai aja." Pas diambil, dibawa, setelah 2 hari tanya, "Pak, berapa harganya?" "2 juta." "Waduh, mahal, Pak." Ini enggak jelas. Ternyata ketika beberapa hari ditanya, barang sudah dipakai, yang asalnya baru menjadi bekas, baru dia mengatakan 2 juta. Nah, sehingga di sini si pembeli merasa ada ikrah, yakni kepaksaan. Kemarin-kemarin ditanya, silakan pakai saja, kirain harganya akan lebih murah, ternyata harganya lebih mahal. Sehingga di sini ditakutkan ada perselisihan antara si penjual dengan si pembeli. Sehingga dalam jual beli harganya harus jelas. Di sebagian tempat ditulis harganya sebagaimana di supermarket, di minimarket ada harganya jelas. Kalau tidak di minimarket atau di supermarket, ada yang si pembeli menanyakan kepada si penjual, "Berapa harganya?" Si penjual mengatakan segini. Ditawar, tidak bisa, ya sudah, tidak jadi jual belinya. Apabila sudah harganya maklum, itu merupakan syarat dalam jual beli. Baik. Qala rahmatullahi taala alaikum Imam Syaukani Kitabul Bai'. Babul awal, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu anwa'ul buyu'il muharramah, yaitu macam-macam jual beli yang diharamkan. Nah, di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan tentang jual beli yang diharamkan. Para ulama menyebutkan bahwa jual beli yang diharamkan itu kembali kepada 3 kaidah. Kaidah yang pertama yaitu ar-riba. Kaidah Kaidah yang kedua, al-gharar wal jahalah. Kaidah yang ketiga yaitu khida' wal ghosh. Jual beli yang diharamkan kembali kepada tiga kaidah, imma riba, au gharar, jahalah, au khida wal ghas, penipuan dalam jual jual beli. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal mu'tabaru fihi mujarradu at-taradi. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal mu'tabar, jual beli yang dianggap, fihi mujarrad at-taradi, yaitu jual beli yang ada kerelaan, jual beli yang ridha antara si penjual dan si pembeli. Dan hal ini sebagaimana masuk ke syarat yang telah kita sebutkan di muqaddimah. Syarat yang pertama yaitu at-taradi bainal ba'i wal wal mushtari, ridha antara si penjual dan si pembeli. Nah, sebagaimana dalil yang tadi kita sebutkan, ila an takuna tijaratan antara din minkum, dan juga di Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'an antaradi. Walau bi isyaratin, walaupun dengan isyarah. Min qadirin ala nutqin, walaupun dengan isyarah dan orang yang mampu untuk mengucapkannya. Orang itu mampu untuk mengucapkannya, akan tetapi dia dengan isyarah saja. Nah, maka jual belinya jaiz. Nah, dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala bahwa di dalam jual beli, nah, ada di sana lafaz yang dilafadzkan oleh si penjual dan tidak dilafadzkan oleh si pembeli. Ada di sana jual beli yang dilafadzkan oleh si pembeli, tidak dilafadzkan oleh si penjual. Ada jual beli yang kedua-duanya, baik si penjual ataupun si pembeli, tidak melafadzkan. Dan ini semuanya jaiz. Contoh yang pertama, lafadz dari si penjual, sedangkan si pembeli tidak melafadzkan. Misalkan, si penjual mengatakan, Pak, mau beli kitab ini, harganya murah, 50 ribu, misalkan. Si pembeli mengeluarkan uang, memberikan kepada si penjual, ambil barangnya. Walaupun tidak mengucapkan. Nah, karena dari qarinah, di sana ada at-taradi, keriduan. Dia sudah mengeluarkan uang dari dompetnya, dari sakunya, memberikannya kepada si penjual, walaupun tidak menawarnya, berikan, membawa barangnya. Ini sudah masuk taradi. Nah, walaupun si pembeli tidak talafud. Yang kedua, si penjual tidak melafadkan, si pembeli melafadkan. Si penjual diam, kemudian si pembeli datang, Pak, saya beli ya kitabnya 50 ribu, ini uangnya. Pergi dia, si penjual ngambil uangnya, masukkan. Dan kitabnya ditulis, misalkan ada bandrolnya 50 ribu. Fahada jaiz. Keriduan dari si penjual walaupun tidak melafadkannya, tetapi dari qarinah, yang dimana dia menunjukkan bahwa dia telah ridha menjual dengan harga tadi, ataupun dengan qarinah isyarat, ambil, walaupun tidak mengucapkannya. Dan juga qarinah yang menunjukkan dia ridha memasukkan uang ke ke kantongnya. Barang sudah dia beli. Nah. Ataupun yang ketiga, si penjual dan si pembeli tidak mengucapkan. Nah. Di sini disebutkan wal mu'tabar fihi mujarrad taradhi walau bi isyarah min qadirin ala nutq. Si penjual tidak bisu. Si pembeli juga tidak bisu. Kalau bisu ada yakni jelas jais. Si penjual tidak bisu, si pembeli juga tidak bisu. Nah, si pembeli datang melihat kitab sudah ada tulisannya. Biasanya suka ada labelnya 50.000. Ataupun yang lain bajunya, jualan baju di kerahnya ada tulisan 150.000. Dia ambil, berikan uangnya ke si penjual, pergi dianya. Tanpa ada talafut antara si penjual dengan si pembeli. Fahada jais. Walau bi isyarah. Walaupun dengan bi isyarah. Nah. Begitu juga masuk dalam pemasaran seperti ini, yaitu jual beli bil kitabah. Jual beli dengan bil kitabah. Jais. SMS-an dengan penjual. Berapa harganya? Segini. Terus dengan kitabah. Tanpa dia bicara. Ya udah, jadi cocok macam. Fahadha jais. Atau menuliskan beras 2 kilo, gula 3 kilo, kasih. Dia menyiapkan semuanya. Atau menyuruh anak kecil, tolong beli di warung. Ini tulis. Ini. Si penjual, karena tadi anak kecil, nulis harganya di pinggirnya. Berikan. Fahadha jais. Nah, jual beli bil kitabah. Fahadha jais. Dan juga Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala. Dan juga disebut oleh para ulama. Juga jual beli seperti dalam, kalau zaman sekarang seperti al-hatif. Dengan telepon ataupun dengan yang lainnya. Kalau sudah jelas barangnya seperti ini, harganya seperti ini, ada keribuan, tidak ada unsur penipuan di dalamnya, kirim barangnya, transfer uangnya, fahadha jais. Perbolehkan seperti ini, jual seperti ini boleh, jais. Yang jelas si penjual harus menyebutkan secara terperinci. Jangan menyembunyikan apabila ada kecacatan. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Berat timbangannya berapa? Apabila pakai ongkos kirim. Nah, bagaimana kualitasnya? Original atau KW atau lain sebagainya. Nah, disebutkan secara terperinci. Nah, tidak menyebutkan dan jual begitu saja tanpa menyebutkan. Ternyata ketika paket sudah datang, si pembeli merasa tertipu. Kenapa? Tadi tidak menjelaskan ataupun yang lain sebagainya. Allah Ta'ala alam. Kemudian dalam pembahasan ini, jual beli al-hazil, bercanda. Kalau di sana lihat qarinah yang menunjukkan dia bercanda, tidak sungguh-sungguh, maka akad jual belinya tidak terjadi. Sedangkan apabila ada qarinah bercanda tapi dia sungguh-sungguh, nah, maka jual belinya jais. Nah. Ego PA kamu berapa? Saya beli ya 4 juta. Canda kamu. Ya justru bercanda, kenapa? Nggak mungkin, rupiah satu harganya 4 juta, misalkan, canda. Kecuali kalau jelas, misalkan, beli ya, berapa? 10.000, misalkan. Itu harga yang ma'ruf, walaupun bekas, misalkan. Walaupun dengan bercanda, misalkan. Nah, Korina, dia senyum, tapi dia sungguh-sungguh. Nah, lihat dari Korina. Allah Ta'ala alam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala. pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.